الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Khairul Bidina Azzaikumullah, kita telah sampai di halaman 178 ya, di Al-Labd Salis atau di mana? Al-Labd Al-Khamis. Al-Labd Al-Khamis Muqaribul Hadis. Ini masih ucapan atau lafaz tajrih wa ta'dil inda Imam Al-Bukhari barakallahu fikum. Qala al-muallif hafizahullah al-lafz al-khamis muqaribul hadis. Muqaribul hadis. Kalau Imam Al-Bukhari mengatakan muqaribul hadis, maka seperti ini. Madlul lafz هذا اللفظ الأغلب أنه من ألفاظ التعديل إلا أنه دون الثقة المتيقظ. معنى dari مقارب الحديث هذا اللفظ الأغلب أنه من ألفاظ التعديل. Kebanyakannya ini termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang pujian, sanjungan terhadap seorang rawi. Illa annahu duna thiqah, cuman posisinya di bawah pujian dalam bentuk kata-kata as-siqah al-mutayaqqim. Barakallahu mutayaqqim itu yaqwah, ya betul-betul terjaga, waspada. Barakallahu fikum, teliti maksudnya. Faqad qala fi Abdullah bin Muhammad bin Aqil muqaribul hadis, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala ketika membicarakan tentang Abdullah bin Muhammad bin Aqil, beliau mengatakan muqaribul hadis. Wa sahaha lahu hadisan yu'tabaru aslan min al-usul fi itsbati shauti lillahi 'azza wa jalla. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah mensahihkan hadisnya, hadisnya Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini. Yu'tabaru aslan min al-usul, yang merupakan pokok dari pokok-pokok penetapan suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadits Jabir bin Abdullah an Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma. Barakallahu bikum. Jadi lafaz muqaribul hadis termasuk lafaz pujian. Baik. Dengan dalil bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mensahihkan hadisnya طيب عبد الله بن محمد بن عقيل اللفظ الثالث في حديثه عجائب pada hadisnya ada keanehan atau keajaiban. Madlul lafz huwa lafzun muhtamal litalyin illa annahu la yaqtadi at-tajrih illa mufassaran wa dhahir annahu la yutliquha illa fi man lahu gharaib. Lafaz ini fi hadithihi ajaib labdu muhtamal litalyin, ya memungkinkan untuk dianggap hadisnya agak lemah. Baik. Lin itu lemah. Illa annahu la yaqtadi at-tajrih illa mufassaran, cuman dia tidak bermakna jarh kecuali mufassaran, ada yang menerangkan lebih rinci lagi tentang kesalahannya, kekurangannya. Wa dhahirannahu la yutliquha illa biman lahu gharaib. Dan yang nampak bahwa al-Imam al-Bukhari tidak mengucapkan fi hadithi ajaib kecuali pada orang-orang atau rawi-rawi yang memiliki gharaib. Min dhalika qawluhu fi Sa'id ibn Jumhan rawi hadith al-khilafatu 30 sana. Di antaranya hadis Sa'id ibn Jumhan rawi seorang rawi dari hadis al-khilafu thalathuna sana. Khilafah al-khilafatu maksudnya. Al-khilafatu thalathuna sana, khilafah ala nubuwah 30 tahun. Baik. An Safina radhiyallahu anhu fi haditsi ajaib. Dari Safina radhiyallahu ta'ala anhu fi haditsi ajaib. Siapa ini? Sa'id bin Jumhan. Wa Sa'idun hadza wafaqahu Ahmad wa ghairuhu. Sa'id ini, Sa'id bin Jumhan. Baik. Wasaqahu Ahmad wa ghairuhu, telah ditsaqahkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wasahhaha lahu Ahmad haditsahu an Safinah, dan telah disahihkan hadisnya dari Safinah yang telah kita lewati. Wa sawfa yati dzikru aqwali ahli al-ilmi fihi. Waqad waqabtu lidh-dhahabi ala qawlin yu'ayyidu ma dzakarnahu fi ma'na hadzal lafdh, dan aku telah mendapati ucapan al-Imam adz-Dzahabi yang menyokong apa yang kita ucapkan dari makna ini fi hadithihi ajaib. Faqad qala fi syiar, al-Imam adz-Dzahabi berkata dalam kitabnya Syiar, qaulu Abi Bakar huwa al-Ja'abi. Abu Bakar al-Ja'abi maksudnya, indahu ajaib ibaratun muhtamalah lit-taliyin fala tuqbalu illa mufassarah. Ini ungkapan untuk melemahkan seseorang, tapi tidak bisa diterima kecuali dalam kondisi apa? Rinci dan jelas. Barakallahu fikum. Ini ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tapi barakallahu fikum, yang pertama mungkarul hadis, fihi nazar, yang ketiga sakatu anhu, yang keempat laisa bil qawi, al-khamis muqaribul hadis, yang keenam hadithu fi hadithihi ajaib. Tetap kita kembali kepada ulama yang mengungkapkan ungkapan tersebut. Karena boleh jadi ungkapan yang sama, tapi maknanya berbeda ketika ulama lain yang mengucapkannya. Barakallahu fikum. Tapi kita berpindah ke ulama yang lain. Ba'du al-fadid tajrihi wa ta'dili inda Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Sebagian lafad-lafad tajrih dan ta'dil menurut al-imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Lafzul awal, yuktabu hadithuhu. Bagaimana? Apakah ini termasuk pujian atau juga sebaliknya celaan? Madlulul lafz, makna yang dikandungi oleh kata-kata al-imam Yahya bin Ma'in, yuktabu hadithuhu, hadal itlaq mukhtassun biman kana dha'fuhu muhtamala. Barakallahu fikum. Ungkapan ini, yuktabu hadithuhu, mukhtassun, dikhususkan untuk orang-orang yang lemahnya masih bisa tertolong, masih bisa dibantu, masih bisa saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Fayuktabu hadithu lil'itibar. Barakallahu bikum. Maka tetap hadisnya diterima untuk dijadikan, barakallahu bikum, pelajaran, dijadikan pembanding atau dipelajari ulang. Dicocokkan dengan hadisnya orang-orang yang terpercaya, hadis-hadisnya para imam. Fakana kala Ibnu Adi fi al-Kamil an Ibnu Ma'in qawlahu Ibrahim Ibnu Harun laysa bihi ba'sun yuktabu hadithuhu. Rawi Ibrahim Ibnu Harun laysa bihi ba'as, tidak mengapa hadisnya tetap ditulis, yuktabu hadithuhu. Kala Ibnu Adi wa qawlu Yahya Ibnu Ma'in yuktabu hadithuhu ma'nahu annahu fi jumlatid du'afa' walladzina yuktabu hadithuhum. Baik, ini diterjemahkan dan disimpulkan oleh Ibnu Adi dari ucapannya Ibnu Ma'in, yuktabu hadithuhum ma'nahu annahu fi jumlatid du'afa. Sebenarnya dia termasuk orang-orang lemah, tapi masih bisa diterima periwayatannya, tinggal dicocokkan. Baik, tinggal dipelajari apakah mencocoki dan menyepakati periwayatan-periwayatan atau riwayatan-riwayatan diriwayatkan oleh para a'immah. Al-lafdz tsani, lafadz yang kedua, thiqah. Terpercaya madlul lafadz hadza al-itlaq mukhtassun bit-ta'dil. Ungkapan ini thiqah secara mutlak dikhususkan untuk memuji ta'dil, illa annahu qad yutliquhu bi makna al-'adala duna ath-thabt. Cuma terkadang Al-Imam Yahya bin Ma'in mengungkapkan ungkapan ini, fiqah qad yutliquhu bima'na al-'adalah duna ad-dhabt. Yani menunjukkan tentang kesolehan, keimanan, ketakwaan, wara' seseorang dan bukan dalam bentuk dhabt. Dhabt itu adalah kemampuan hafalan dan daya ingat seseorang. Wa yakunu sahibuhu min jumlatid du'afa. Padahal sesungguhnya orang itu termasuk orang lemah, lemah hafalannya. Walidzalika la budda lil bahith ay yatatabba' aqwalahu fir rawi. Oleh karena itu, bagi orang yang mencari membahas tentang masalah ini, harus dia kembali. Barakallahu fiik. Kalau Al-Imam Ibnu Ma'in mengatakan siqah, perlu ditengok lagi. Siqah ini bagaimana maksudnya? La syama idza kana al-aktsaru ala tajrihihi, apalagi kalau rawi itu kebanyakan ulama yang menjarahnya. Barakallahu fiik. Wa khalafa fihi Ibnu Ma'in fawaffaqahu. Ternyata yang dimaksud dengan Ibnu Ma'in siqah itu dari sisi adalahnya, kesolehannya, ketaatannya, tapi dari sisi hafalannya dia lemah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tetap harus kembali, barakallahu fikum, ke makna yang diinginkan. Bukan berarti wasaqahu Ibnu Ma'in berarti ikhlas, dia terpercaya. Padahal tidaklah tidaklah tapi yang diinginkan oleh barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Ma'in secara mutlak bahwa orang itu siqah dalam bentuk hafalan sekaligus adalahnya. Boleh jadi dari sisi adalahnya tok. Barakallahu fikum. Apalagi kalau memang beliau bersendirian dalam mensiqah. Barakallahu fikum, memujinya. Itu lawat yang kedua, siqah. Yang ketiga, al-lafdhu tsalits laisa bihi ba'sun. Madlulul lafdh hadzal itlaq mukhtasun bit-ta'dili aidha. Laisa bihi ba'sun. Ucapan ini secara mutlak dari Ibnu Ma'in mukhtasun bit-ta'dili aidha. Khusus untuk pujian-pujian terhadap seorang rawi. Wa qad sabaqa wa auradna qawla Ibnu Ma'in idza qultu laka laisa bihi ba'sun fa huwa thiqah. Sudah dilewati bahwa ucapan Ibnu Ma'in idza qultu laka laisa bihi ba'sun fa huwa thiqah. Kalau orang yang tidak mengapa, laisa bihi ba'sun, tidak ada sesuatu yang dengannya kita celak, artinya dia terpercaya. Qultu, aku katakan, illa annahu qad yudayyib yudhibu qad yudhibu hadzal itlaq ila ghairihi fayadullu ala annahu min jumlatid du'afa wa anna lafdhat ta'dili mukhtasun bil adalah. Jadi qultu, aku katakan, illa annahu qad yudhibu hadzal itlaq ila ghairihi. Terkadang Al-Imam Ibnu Ma'in menyandarkan ucapan ini ke orang lain. Fayadullu ala annahu min jumlatid du'afa. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa ini juga laisa bihi ba'sun, termasuk celaan, barakallahu fikum, min jumlatid du'afa, bahwa orang tersebut dianggap orang-orang lemah. Baik. Wa anna lafdhat ta'dil mukhtassun bil adalah. Dan lafaz ta'dil dalam bentuk yang seperti ini mukhtassun bil adalah. Yani barakallahu fikum, khusus pada masalah kesolehan, ketaatan, ketakwaan, muru'ah rawi tersebut, bukan hafalannya. Barakallahu fikum. Kama sabaka qauluhu fi Ibrahim ibnu Harun, sebagaimana telah kita lewati ucapan beliau terhadap Ibrahim ibnu Harun. Alhamdul rawi, lafadz yang keempat dari ucapan-ungkapan Al-Imam Yahya ibnu Ma'in, laisa bisyai. Madlul lafadz hadzal wasfu ghaliban ma yutliquhu Ibnu Ma'in ala man kana matrukan aw muttahaman aw laysa bi thiqah. Laysa bi syai', tidak ada apa-apanya. Baik. Yani tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Hadzal wasfu ghaliban, sifat ini, ungkapan ini secara umum diungkapkan oleh Ibnu Ma'in ala man kana matruka, untuk orang-orang atau rawi-rawi yang sudah ditinggalkan, muttahaman atau tertuduh sebagai pendusta, au laisa bi thiqah, atau bukan orang terpercaya. Ya dulu ala dalika tatabbu'u ma fi al-mizan min tarajumi atlaqa Ibnu Ma'in hadzal wasf ala ashabiha. Ini semua bisa didapati kalau kita barakallahu fikum meneliti kembali apa yang dalam mizan dari biografi-biografi para rawi atlaqa Ibnu Ma'in hadzal wasf ala ashhabiha, yang ungkapan ini diungkapkan untuk orang-orang barakallahu fikum dari para rawi, yakni laisa bi syai. Wa min dzalika ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi al-Jarh wa at-Ta'dil, di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab al-Jarh wa at-Ta'dil, terjemahan Khalid Ibnu Ayyub al-Basri. Di biografinya Khalid Ibnu Ayyub al-Basri qala dakara Abi an Ishaq Ibnu Mansur an Yahya Ibnu Ma'in annahu qala Khalid Ibnu Ayyub la syai, yani annahu laysa bithiqah. Disebutkan dakara Abi an Ishaq, disebutkan ayahku oleh Ishaq Ibnu Mansur dari Yahya Ibnu Ma'in bahwa beliau mengatakan, yani Ibnu Ma'in mengatakan Khalid Ibnu Ayyub la syai. Barakallahu fikum. Khalid bin Ayyub ini la syai, ini tidak ada sesuatu yang ada padanya. Jadi annahu laysa bithiqah. Ini bukan orang terpercaya. Irad walakin yaridu ala ma auradnahu huna ma dzakarahu Ibnu al-Qattan al-Fasi anna murada Ibnu Ma'in min qawli laysa bi syai, yani anna ahadithahu qalilah. Ada barakallahu fi irad, ini tanggapan barakallahu alaikum. Walakin yaridu alama auradnahu huna, ini ada sanggahan atau ada barakallahu alaikum irad alama auradnahu terhadap apa yang kami atau yang kita sebutkan tadi dari ucapan dan ungkapan Ibnu Ma'in. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Qattan Al-Fasi anna murada Ibnu Ma'in min qawlihi, bahwa yang diinginkan atau maksud dari Ibnu Ma'in dari ucapan beliau laysa bi syai, yani anna hadithahu qalilah, bahwa hadis orang tersebut, rawi tersebut sedikit. Qultu adh-dhahir anna hadha at-tafsir laysa lahu sanadun ila Ibnu Ma'in, aku katakan bahwa ini ada sanggahan, ada yang menyanggah, yani Ibnu Qattan Al-Fasi memberikan sanggahan bahwa ini maksud oleh Ibnu Ma'in di situ laisa bisya, artinya hadisnya sangat sedikit. Kata penulis di sini adh-dhahir anna hadha at-tafsir laisa lahu sanadun illa Ibnu Ma'in. Tafsir ini tidak ada sanadnya sampai Ibnu Ma'in, wa inna ma huwa min ijtihad Ibnu Qattan. Ini termasuk ijtihadnya Ibnu Qattan sesuai dengan mungkin tatabbu'nya setelah membaca dan memperhatikan maksudnya Ibnu Ma'in. Waqad atlaqa Ibnu Ma'in hadzal wasfa ala jama'atin kabiran kabirah tayyib ahadithum laysa bil qalilah. Tayyib, kata penulis ini cuma ijtihadnya Ibnu Qattan. Karena kalau ditengok waqad atlaqa Ibnu Ma'in sendiri telah mengucapkan kata-kata ini laysa bi syai untuk sekian banyak rawi, tayyib. Sekian jama'atun kabirah ahadithum laysa bil qalilah, hadis-hadis mereka bukanlah sedikit, yakni rawi-rawi yang meriwayatkan riwayat yang banyak tapi tetap dikatakan oleh Ibnu Ma'in laysa bi syai. Barakallahu fikum. Fa hada yaruddu qawla Ibnu al-Qattan wallahu alam. Maka kenyataan ini membantah ucapan atau pendapat Ibnu Qattan bahwa yang dimaksud laysa bi syai artinya hadisnya sangat sedikit, karena didapati banyak rawi yang hadisnya sangat banyak dan tetap dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa bi syai. Barakallahu fikum. Taib, ini yakni laisa bi thiqah, bukan orang terpercaya. Wallahul musta'an. Taib, kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum ucapan Ibnu Ma'in rahimahullahu taala tentang rawi-rawi. Taib, dalam bentuk pujian atau celaan. Tetap kita kembali kepada apa yang diinginkan oleh imam tersebut, bukan secara mutlak. Tapi kita mengatakan si fulan mengatakan thiqah. Siapa bagaimana dulu yang dimaksud oleh beliau. Ilahuna barakallahu fikum subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.